Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ula nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan para pemuda yang mudah-mudahan akan menjadi bapak juga yang muda, dan mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan biografi atau kisah kehidupan dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu taala an. Kita sebutkan jamaah sekalian, setelah Adi bin Hatim dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim diajak ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di bantal kulit, dan itulah satu-satunya bantal yang dimiliki oleh Rasulullah yang ada di rumah itu. Ya. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan pelajaran berharga kepada kita semua, bagaimana beliau menghormati seseorang sesuai dengan kedudukannya. Ya, karena Adi bin Hatim adalah pemimpin kabilah Bani Ta'i, maka Rasulullah ingin memuliakan beliau radhiyallahu taala an. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihya Adi bin Hatim. Alam takun rakusiyan tadinu bidinin bainan nasraniyati wassaba'iyah?" Kultu bala. Wahai Adi bin Hatim, tidakkah engkau itu memeluk agama rakusiyah atau agama rakusi? Agama yang mencampur adukkan antara ajaran Nasrani dan Yahudi. Fakultu, lalu Adi bin Hatim mengatakan, bala, betul. Ya, jadi kita sebutkan ya pada pertemuan sebelumnya bahwa Adi bin Hatim ini mengaku beragama Nasrani, tetapi Rasulullah SAW mengetahui bahwa Adi bin Hatim bukan beragama Nasrani, walaupun lebih cenderung beliau ritualnya itu lebih dekat kepada agama Nasrani, tetapi sebetulnya dia beragama rakus antara Nasrani dan Sobai, ya. Bukan rakus ya, ya semirip lah, mungkin dekat-dekat gitu. Kenapa disebut rakus? Ini ternyata baca di bahasa Indonesia. Kita lihat nanti ya kerakusan Adi bin Hatim. Ya. Walaupun kita sebutkan jamaah sekalian pada pertemuan yang lalu ya bahwa Adi bin Hatim ini lebih cenderung kepada Nasraninya. Ya. Dan suatu ketika Rasulullah SAW membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat At-Taubah ayat 31. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka, yaitu pendeta-pendeta Nasrani dan rahib-rahib Yahudi, itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adi bin Hatim protes. Enggaklah. Ya. Inna lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami dulu enggak menyembah mereka sama sekali. Pikiran Adi bin Hatim bahwa yang namanya menyembah itu sebagaimana yang mungkin kita pahami juga. Apa itu menyembah itu dengan gerakan ruku atau dengan gerakan sujud, dan ini kan menyembah. Pikiran Adi bin Hatim, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, kami tidak sujud di hadapan pendeta-pendeta itu, kami tidak rukuk juga tidak sujud di hadapan rahib-rahib Yahudi. Ya. Sedangkan kau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya. Mereka menjadikan rahib dan pendeta itu tandingan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaisa harramuna ma ahallallah. Tidakkah mereka itu, orang, para pendeta dan rahib itu, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fatuharrimunahu. Lalu kemudian kalian mengharamkan itu. Pendeta itu boleh nikah enggak? Padahal menikah itu halal. Berarti mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Kemudian wa yuhilluna ma harramallah. Kemudian mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatuhilluna. Lalu kemudian kalian ikut menghalalkan itu. Ya. Berbicara tentang riba, sebetulnya riba itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan itu subhanahu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kebiasaan orang Yahudi itu akaluna lisuhat. Mereka terbiasa dengan memakan harta riba, harta haram. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihalalkan oleh mereka. Maka ketika penganut agama itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh rahib-rahib mereka, sedangkan itu diharamkan oleh Subhanahu wa taala, tilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka, itulah mereka itu menyembah rahib, itulah mereka itu menyembah pendeta-pendetanya. Ya. Jadi tidak difahami bahwa menyembah itu harus sujud. Ketika ada seseorang yang menghalalkan apa yang diharamkan Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti apa yang dihalalkan, maka itu menyembah selain Allah. Atau menghalalkan apa yang diharamkan, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Subhanahu wa taala. Seperti riba itu diharamkan Subhanahu wa taala, lalu kemudian rahib-rahib itu menghalalkan, lalu kemudian penganutnya menghalalkan itu, maka kemudian itulah kemudian yang disebut dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Islam kok kemudian menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, jelas dia telah melakukan kesalahan besar, dan itu masuk bagian kesyirikan, karena dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat banyak, ya, kalau kita mau ngambil contoh-contohnya. Ya, Adi bin Hatim pada waktu itu protes itu. Ya. Akhirnya begitu Rasulullah menjelaskan itu, memang ya Rasulullah, memang kami dulu begitu. Kami itu menghalalkan apa yang dilalkan oleh rahib-rahib kami, walaupun itu haram dalam syariat agama, atau sebaliknya. Ya, maka Rasul mengatakan itulah, ya, ibadah mereka, itulah kalian menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam takun tasiru fi qaumika bil mirba'i fata'khudhu minhum ma la yahillu laka fi dinika?" Wahai Adi, tidakkah engkau setiap hari itu mengambil karung dan mengambil harta rampasan, bukan merampas, ya, memeras kaummu dari harta mereka, ada impak, ya, iuran paksa. Jadi dipaksa untuk membayar, ya, bukan infak, Bang, ya. Impak, ya. Mala yahillu lidinika, dan kau tahu bahwa kalau kamu mengambil upeti dari rakyatmu dengan cara yang kau lakukan itu tidak dihalalkan, tidak dibolehkan dalam agamamu. Adi bin Hatim mengatakan, bala, ya betul, saya memang salah. Oh ya, jadi saya membuat aturan sendiri demi kekayaan pribadi. Oh ya. Dan itu di haramkan dalam agamanya, agama rakus itu. Makanya betul rakus dia. Rakus temen ya, rakus betul. Akhirnya dia membuat aturan sendiri, setiap bulan dia mengambil upeti-upeti dari ya rakyatnya, dari kabilahnya. Ya, yang itu diharamkan dalam agamanya. Wa araftu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya seperti itu. Dua kali pertanyaan itu dan semuanya dibenarkan oleh Adi bin Hatim, lalu kemudian Adi mengatakan wa araftu annahu nabiyyun mursalun ya'lamu ma yujhal. Saya semakin yakin bahwa dia itu adalah nabi yang telah diutus karena dia mengetahui sesuatu yang saya sembunyikan, yang tidak diketahui oleh rakyatku sendiri. Ya. Dia mengaku Nasrani padahal dia agamanya rakus. Dia buat aturan ya untuk mengambil upeti itu padahal itu tidak ada dalam agamanya. Yang penting saya kaya ya, untuk kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Summa qolali. Setelah itu Rasulullah tidak cukup dengan ucapan itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allaka ya Adi, innama yamna'uka min ad-dukhuli fi hadha ad-dini ma tarahu min hajatil muslimina wa faqrihim." Sepertinya engkau wahai Adi tidak tertarik untuk masuk pada agama ini. Ya, tidak begitu tertarik masuk agama Islam karena engkau melihat ya kondisi kaum muslimin yang mereka sangat tersampingkan gitu ya. Kondisi kaum muslimin dalam kondisi kemiskinan. Jadi sepertinya engkau tidak mau masuk Islam karena engkau melihat kaum muslimin itu banyak yang tidak mampu. Ya gimana, kalau masuk Islam kan rugi saya. Gak bisa ngambil upeti kan. Orangnya miskin mau ditarik apa lagi, maksud diminta bajunya. Kan gak mungkin gitu. Maka Rasulullah mengatakan, seperti kamu tidak tertarik masuk Islam karena melihat kaum muslimin banyak yang tidak mampu. Fawallahi, demi Allah kata Rasulullah, layusikannal malu ayyafidha fihim hatta la yujadu man ya'khuduhu. Demi Allah wahai Adi bin Hatim, telah dekat waktunya nanti, suatu ketika nanti banyak orang yang kaum muslimin ini dilimpahkan subhanahu wa ta'ala berupa nikmat harta. Kaum muslimin itu diberikan kekayaan yang melimpah sampai-sampai pada waktu itu orang ketika ingin bersedekah, orang ketika ingin berinfak, dia tidak bisa mendapati siapa yang berhak untuk mendapatkan atau menerima infaknya itu karena semua orang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan itu di hadapan Adi bin Hatim, suatu ketika nanti kaum muslimin dalam kondisi kaya raya semuanya, sehingga orang ingin bersedekah pun sulit untuk mencari orang yang mau menerima karena semuanya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ucapan Rasulullah dan itu terjadi. Ya. Subhanallah. Kemudian Adi bin Hatim, kemudian Rasulullah SAW masih melanjutkan sabda beliau, wala'allaka ya Adi. Dan sepertinya engkau wahai Adi, innama yamna'uka minadkhuli fi hadha ad-dini ma tara min qillatil muslimina wa kathrati aduwihim. Sepertinya engkau tidak tertarik untuk masuk Islam ini wahai Adi karena engkau melihat jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan musuh-musuh mereka yang jumlahnya begitu banyak. Ya kalau kamu mau masuk Islam berarti kamu cari mati kan. Hanya sedikit kamu. Begitu kan. Adi bin Hatim pun berpikir ya, masa saya masuk Islam, orang Quraisy-nya lebih banyak, orang bangsatnya juga, bukan bangsawan loh, orang yang tidak masuk Islam lebih banyak kan, dan itu sebagai, jadi itu juga sunnatullah kan begitu. Kalau kita melihat jumlah manusia di dunia ini berapa, 7 miliar ya, 7 miliar, jumlah kaum muslimnya 1 M paling atau 2 M deh, 1,8 M, udah dibayangkan dari 7 1,8, kaum muslimin itu sedikit. Yang sholat berapa? dari 1,8 kira-kira yang sholat, ya alhamdulillah kira-kira berapalah gitu ya. Nanti yang sholat berjamaah 5 waktu setiap hari di masjid. Nanti yang puasa Ramadan semakin sedikit lagi. Yang berangkat haji, yang sadar haji, dan berangkat haji bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi betul-betul memaknai, merefleksikan makna haji. Karena ada jamaah haji sekarang berangkat belum tahu dia mau ngapain, bisa jadi. Wong saya itu kemarin bulan Mei itu mau berangkat umroh, sudah di pesawat ini. Samping saya ada jamaah dari salah satu KBIH, tidak saya sebutkan ya. Dia bilang begini, Pak, umroh itu sebetulnya gimana toh? Bayangkan orang sudah di pesawat, 2 jam lagi mendarat di Jeddah, masih bertanya kepada saya, Pak, umroh itu gimana sih? Bukan bimbingan saya, bimbingannya tak jewer ya. Saya ada, ya Allah, astagfirullahaladzim. Anda ini mau berangkat umroh, sudah di atas pesawat 2 jam lagi ingin mendarat. Paling nanti di imigrasi ya lama-lamanya 4 jam, habis itu kamu akan melaksanakan ibadah umroh. Belum tahu. Lah saya jelasin 2 jam ya enggak cukup waktunya. Ada itu. Dan itu banyak ya. Banyak sekali. Orang berangkat umroh enggak tahu, yang penting pokoknya berangkat sampai ke Mekah. Yang penting tahu tawaf, ya sa'i, tahallul, habis itu tentunya sesuai dengan Rasulullah, enggak tahu gimana. Makanya sampai-sampai ada yang bawa gunting, mau gunting kiswah Ka'bah kan? Buat katanya buat obat cucunya itu. Astagfirullah, ini mungkin bimbingannya seperti itu kan. Kan repot sekali itu. Kesirikan yang terjadi. Dikiranya motong kiswah itu, apa? Kiswah Ka'bah itu loh yang bukan korden, kiswah kita sebut bukan korden Ka'bah. Dipotong, dikiranya gak ketahuan. Padahal CCTV di Masjidil Haram itu kan sangat, ya zoomnya kelihatan sekali. Dari menara yang paling tinggi itu orang kelihatan semua. Jelas, nyata ya. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Maka Rasulullah mengatakan itu kepada Adi bin Hatim, mungkin kamu mau masuk Islam karena jumlah kaum muslimin itu sedikit dan apa namanya, jumlah musuhnya lebih banyak. Fawallahi, Rasulullah SAW bersabda lagi, demi Allah, la yusikanna an tasma'a bil mar'ati takhruju minal qadisiyati ala ba'iriha hatta tazuru hadzal baita la takhafu ahadan illallah. Demi Allah, waktunya sudah dekat wahai Adi, engkau akan mengetahui seorang wanita dari Al-Qadisiyah, dari Irak. Dia mengendarai ontanya berangkat dari Irak menuju ke Masjidil Haram, dan dia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bergeming, Pak, jumlah manusia mau seberapa, kita masih punya Allah. Bahkan Rasulullah tidak mencontohkan Anda yang laki-laki, wajar mungkin Irak ke Mekah itu kan ribuan kilo ya, mungkin berapa 2000-an atau 3000-an kilo naik unta loh, tahu, bukan naik vario, bukan naik mobil ya. Kalau laki-laki mungkin akan berani berangkat dari Irak sampai ke Mekah sendirian. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bukan laki-laki, seorang wanita. Dia mengendarai ontanya dari Qadisiyah, dari Irak menuju ke Baitullah Al-Haram ya, dan dia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Yang menjadi pelindungnya adalah Subhanahu wa taala. Masa bodoh mau musuh jutaan, kita masih punya Allah. Ya. Kemudian pengen tahu apa yang dikatakan Rasulullah lagi? Silakan diminum dulu. Wala'allaka innama yamna'uka minad dukhuli fi hadha dini annaka tara annal mulka was-sultana fi ghairil muslimin. Wahai Adi, mungkin sepertinya engkau tidak tertarik ya untuk masuk Islam karena kau lihat kebanyakan raja-raja dan penguasa itu ya kebanyakan mereka bukan orang Islam. Ya. Sepertinya engkau tidak tertarik masuk Islam karena kekuasaan, adidaya, imperium, ya, itu bukan di tangan orang-orang Islam. Dan ini semua jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ini semua adalah apa yang disampaikan Rasulullah, itu semua ukurannya dunia kan. Yang dikhawatirkan oleh Adi bin Hatim dunia. Pertama apa tadi? Jumlah kaum muslimin sedikit. Kaum muslimin banyak yang tidak mampu, miskin. Kemudian kekuasaan itu tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa aimullahi la yushikanna an tasma'a bil qusuril bidhi min ardi Babil qad futihat 'alaihim wa anna kunuza Kisra bin Hurmus qad sarat ilaihim." Ya. Demi Allah, wahai Adi, waktunya akan dekat, ya, sebentar lagi engkau akan mendengar bahwa istana-istana putih yang ada di Babilonia itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya. Dan engkau juga akan mendengar sebentar lagi bahwa kekayaan kerajaan Kisra bin Hurmus, raja Persia yang berkuasa saat itu, akan jatuh dan takluk, ya, yang dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, itu semua dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh Adi bin Hatim. Ya, kok tahu ya? Emang dapat SMS dari mana? Kok tahu saya itu, ya, tidak masuk Islam karena melihat banyak kan kaum muslimin miskin, takut miskin ya. Ya. Kemudian kok tahu kalau saya tidak mau masuk Islam karena jumlah kaum muslimin yang sedikit. Kok tahu wahai Rasulullah kalau saya tidak mau masuk Islam karena kebanyakan raja dan penguasa itu bukan dari kalangan kaum muslimin. Semua yang dikhawatirkan oleh Adi bin Hatim semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, walaupun jumlah kaum muslimin itu sedikit, ya. Apa namanya? Walaupun kaum muslimin itu miskin, tetapi akan terjadi suatu ketika nanti semua kaum muslimin itu akan kaya dan sulit untuk mensedekahkan uangnya karena tidak ada orang yang mau menerima, semuanya sudah cukup. Ya, jumlah kaum muslimin sedikit, walaupun kita sedikit tetapi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walaupun kekuasaan-kekuasaan itu ada di tangan kaum muslimin, orang-orang selain orang Islam, tapi ketahuilah bahwa sebentar lagi engkau akan mendengar, melihat bahwa istana-istana di Babilonia itu akan dikuasai oleh kaum muslimin, kekuasaan Kisra bin Hurmus dari penguasa Persia itu akan takluk di hadapan kaum muslimin. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Fakultu, lalu kemudian Adi bin Hatim mengatakan, "Kunuzu Kisra bin Hurmus." Seolah-olah dia salah dengar gitu. Apa benar perbendaharaan kekayaan Kisra bin Hurmus? Rasulullah bersabda, "Na'am, kunuzu Kisra ibnu Hurmus." Betul, yang akan dikuasai oleh kaum muslimin adalah kekuasaan Persia yang ada di Iran, yang waktu itu rajanya adalah Kisra bin Hurmus. Adi bin Hatim bertanya seperti itu, kenapa? Seolah-olah mimpi di siang bolong begitu. Seolah-olah bagi Adi bin Hatim. Iya. Dalam hitungan Adi bin Hatim sebagai pemimpin kabilah, mana mungkin jumlah kaum muslimin itu jumlahnya enggak seberapa. Udah gitu miskin, wajahnya pas-pasan kayak antum kan gitu. Astagfirullah. Nah, ini pun pas banget ya ini. Ini pas-pasan gitu. Jadi apa namanya? Gimana gitu loh? Masa bisa? Jadi seolah-olah Adi bin Hatim tidak percaya bahwa kaum muslimin akan menaklukkan Persia yang saat itu menjadi imperium terbesar. Tapi jamaah sekalian, ikhwah dan jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, karena yang berbicara adalah Rasulullah, maka itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Muslim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Wa idza halaka Qaisar fala Qaisar ba'dahu. Wallazi nafsi biyadihi latunfiqunna kunuzuhuma fi sabilillah." Ketika kekuasaan Kisra Persia itu hancur takluk di hadapan kaum muslimin, direbut oleh kaum muslimin, maka setelah itu tidak ada kekuasaan Kisra Persia yang kedua. Apabila kekuasaan Romawi Kaisar itu sudah hancur, maka tidak ada Romawi yang kedua. Demi zat yang ada di tanganku, kata Rasulullah SAW, semua kekayaan mereka yang dimiliki oleh Persia ataupun Romawi itu semua akan dirampas oleh kaum muslimin dan akan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi kalau kita dengar sabda Rasulullah begini, ini semakin hidup kita. Ya, semakin yakin bahwa Islam di atas segala-galanya, ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Qala Adi inda dzalika syahidtu syahadatul haqqi wa aslamtu. Begitu beliau mendengar itu semua, beliau tidak bisa menjawab apa-apa, karena semua yang disabdakan Rasulullah itu beliau yang tahu, tidak pernah diceritakan oleh siapa-siapa, tidak pernah beliau cerita kepada siapa-siapa kenapa beliau tidak mau masuk Islam. Tapi ternyata semuanya dibongkar, kartu merahnya diperlihatkan oleh Rasulullah dan beliau tidak bisa berkutik. Maka setelah saya mendengar jawaban-jawaban Rasulullah itu, kemudian ya, saat itu pula saya bersyahadat dan kemudian saya masuk Islam. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Kemudian dalam buku ini disebutkan Umira Adi bin Hatim radhiyallahu anhu tawilan. Adi bin Hatim ini diberikan usia cukup panjang. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafatnya Rasulullah di sampai zaman Khalifah Abu Bakar, sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijriah. 2 tahun setelah itu, 12-13 kekuasaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang tidak lama, kemudian kepada Khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-15 Hijriah. Yang tadi kita sebutkan ada Al-Qadisiyah, ada perang Al-Qadisiyah yang cukup masyhur, yang itu perang yang jumlah kaum muslimin lebih banyak ya dibanding jumlah orang-orang kufar, orang-orang Persia pada waktu itu. Jadi perang Qadisiyah itu perang antara kaum muslimin dengan Persia. Jumlah kaum muslimin 400.000, jumlah orang Persia itu 200.000. Ya, dan itu dimenangkan oleh kaum muslimin pada tahun 15 Hijriah. Dan pada waktu itu Adi bin Hatim ikut dalam peperangan itu. Wakana yaqul, karena umur beliau itu cukup panjang dan beliau diberikan usia oleh Subhanahu wa taala ketika beliau wafat, dalam riwayat disebutkan usia beliau sampai 120 tahun. Ya. Maka cukup umur yang cukup panjang ini beliau sempat menjumpai kabar-kabar gembira tadi yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana yang dijumpai kira-kira? Yang pertama beliau mengatakan sendiri, laqad tahaqqaqatil itsnatani wa baqiyatis salasatu. Ya, dua dari tiga yang disebutkan oleh Rasulullah tadi sudah saya jumpai dan terbukti. Ya, dua, ya. Dua dari tiga itu sudah saya jumpai, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaha wallahi la budda kainah, dan demi Allah persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi, dan betul-betul terjadi. Faqad ra'aitu al-imra'ata tahruju minal qadisiyah ala ba'iriha la takhafu syai'an hatta tablughu hadzal bait. Demi Allah, saya melihat seorang wanita, dia mengendarai ontanya berangkat dari Al-Qadisiyah menuju ke Masjidil Haram, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jumlahnya sedikit, tapi imannya menjulang tinggi ke langit. Jumlah kaum musliminnya sedikit, tetapi keimanan yang ada di dalam dada-dada kaum muslimin, bahkan di dada, keimanan di hati-hati para muslimah itu menguatkan ya kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sendirian. Ya, berangkat. Pada waktu itu tentu, dan ini nanti juga akan berkaitan dengan hukum setelahnya, ya. Wa kuntu fi awwali khailin aghorat ala kunuzi Kisra wa akhadatha wa ahlifu billahi la taji'anna thalithatu. Dan saya, kata Adi bin Hatim, dan saya adalah orang yang pertama yang ikut mengambil harta-harta rampasan yang dimiliki oleh Kisra bin Hurmus, ya. Dalam perang tadi, ya. Perang Al-Qadisiyah tadi, kaum muslimin diberikan kemenangan, dan Adi bin Hatim betul-betul membuktikan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan betul-betul ya kekuasaan Persia itu runtuh, dan sampai detik hari ini tidak akan pernah ada Persia, bahkan hingga akhir kiamat nanti tidak akan ada kekuasaan Persia untuk kedua kalinya, karena Rasulullah tadi sudah menyebutkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, dan saya bersumpah pasti akan terjadi yang ketiga walaupun saya tidak temui itu. Ya, jadi Adi bin Hatim sudah menemui dua wanita tadi yang berjalan, kemudian yang kedua kekuasaan Persia itu runtuh. Tinggal yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Sedekah. Ya, orang yang kaum muslimin kaya raya, tidak ada yang miskin, susah cari orang miskin. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan itu bisa terjadi kedua kali. Itu ternyata sudah terjadi, tetapi tidak dijumpai oleh Adi bin Hatim. Ya. Atau mudah-mudahan bisa terulang enggak ya? Kadang-kadang baca kisah gini, ya Allah, Engkau berikan ini kedua kali kepada kami. Ya, sehingga kaum muslimin itu mulia di hadapan-Mu, ya, dan orang tidak menganggap remeh. Kita juga susah mau sedekah. Kalau sekarang kan banyak sedekah, masalahnya sekarang enggak ada yang disedekahin kan, Pak? Karena yang di hadapan saya ini menerima sedekah, Pak. Tapi yang buat sedekah enggak ada masalahnya. Jadi maaf ya, mohon-mohon maaf ini. Biasa-biasa ya. Beliau kemudian dalam buku ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Rifat Basa, beliau mengatakan wa qad syaa Allahu ayyuhaqqiqa qaula nabiyhi alaihi afdhalus salati wal azka wa azka salam. Dan demi Allah, ya Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan ya sabda Rasulullah, mengabulkan ya sabda Rasulullah SAW yang ketiga yang tidak dijumpai oleh Adi bin Hatim itu. Faja'ati tsalitsatu fi ahdi al-khalifati az-zahidi al-abid. Yang ketiga tadi ya yang tidak dijumpai oleh Adi bin Hatim, dan ini sudah terjadi ketika orang ingin bersedekah itu sangat sulit, bahkan kaum muslimin sudah kaya semua, tidak ada yang menerima sedekah. Itu sudah terjadi pada masalah khalifah yang zuhud, yang ahli ibadah. Siapakah dia? Masya Allah, kalah dengan orang tua. Ah, cepet-cepetan ini 100 untuk bapak. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ya. Haitsu fadatil amwalu alal muslimin hatta ja'ala munadihi yunadi ala man ya'khudu amwalahu zakah minal muslimin falam yajid ahadan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, dan perlu kemudian mungkin kita membuka lembaran sejarah itu, bagaimana kehidupan Umar bin Abdul Aziz dalam waktu yang tidak lama, hanya 2 tahun saja itu, ya, sampai-sampai ketika zakat itu sudah ada, memanggil orang, silakan datang ke rumah saya, ini zakat saya, ini zakat mal saya. Ya, kalau orang punya uang 1M aja dipotong 2,5% nya berapa? 25 juta. Mas, 25 juta ambil. Sorry, saya sudah punya, saya kaya juga. Sampai segitunya ibaratnya. Ini 25 juta, enggak ada yang mau ngambil. Ya, saking ya selama 2 tahun dalam khalifah di masa Umar bin Abdul Aziz itu semua kaum muslimin ya kaya. Dan itu terjadi ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ini luar biasa, kesolehan seorang pemimpin itu akan berpengaruh kepada kesejahteraan rakyatnya. Tidak hanya rakyat, manusianya, sampai binatang pun mereka merasakan apa keberkahan dari seorang pemimpin yang soleh. Di penghujung wafatnya Umar bin Abdul Aziz, selama 2 tahun selama Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah itu tidak ada satupun serigala yang menerkam seekor domba. Kalau orang mengembala pada waktu itu, serigala ada tapi mereka tidak mau. Selama 2 tahun jadi betul-betul berkah. Allah menurunkan keberkahan kepada umatnya, kepada rakyat dengan kepemimpinan seorang pemimpin yang soleh. Tapi begitu di malam itu ada seorang warga kampung itu melihat ada seekor serigala yang sudah menerkam seekor domba itu, lalu beliau sudah langsung menyimpulkan, saya yakin bahwa di malam hari ini khalifah telah wafat. Ya. Jadi setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz itu serigala sudah mulai buas lagi. Artinya apa? Untuk hewan pun mereka juga merasakan kesolehan seorang pemimpin. Apalagi manusianya yang semuanya dikayakan, dilebihkan rezekinya dari sisi harta yang itu semua dicintai oleh manusia kan. Watuhibunal mala hubban jama. Ngaku, ayo. Kita semua itu cenak cinta harta, duit, dan itu Allah cukupkan itu. Tapi di zaman itu kan tidak bakhil, mereka ingin bersedekah, bahkan ingin berinfak, ingin membayar zakat, tidak ada yang menerima saking kayanya dan semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah itu terjadi kedua kalinya untuk kita membuktikan sabda Rasulullah ini. Ya kalau tidak di zaman kita, mungkin di zaman anak cucu kita. Emang lu punya, mau menikah, punya cucu, punya anak? Menikah aja belum. Kalau gitu kita cukupkan aja. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.